baca sedikit lanjutan dari masalah Israiliyat. Tersisa satu pembahasan. Setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan apa itu Al-Israiliyat, itu akhbar al-mankula an Bani Israel. Yang kedua beliau sebutkan bahasanya Israiliyat ada tiga. Ada yang ditakrir, dibenarkan dalam Islam. Ada diingkari, ada yang diingkari dan dinyatakan batil dalam Islam. Dan ada yang tidak ditakrir dan tidak diingkari. Kemudian yang ketiga, kita sebutkan bahasanya, kita baca bahasanya. Hukum asalnya. Memang boleh menceritakan cerita Bani Israel yang tidak diingkari dan tidak dibenarkan. Tidak ditakrir dan tidak diingkari. Namun itu selama tidak ada mahdzur. Tidak ada mahdzur, yakni tidak menjadikan cerita-cerita Israiliyat itu memalingkan dari Quran dan Sunnah. Lebih senang kepada cerita-cerita Israiliyat daripada cerita yang ada dalam Al-Quran Sunnah, bimbingan dalam Al-Quran Sunnah. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan juga kemarin, juga perlu benar-benar yatanabbah. Seorang benar-benar harus mengkaji, menelaah dengan teliti. Jangan sampai ada di tengah-tengah cerita Israel itu ada cerita-cerita, poin-poin yang sebetulnya menyelisihi prinsip dalam akidah Islamnya. Mungkin awalnya bagus terkait dengan masalah raka'ik, terkait dengan masalah, ternyata ada beberapa poin yang tidak dia sadari itu ada yang bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah atau dalam prinsip akidah di sunnah jamaah. Jadi perlu dikaji. Makanya jangan sembarangan mengambil cerita-cerita Israiliyat. Berikutnya yang keempat, sudah sebutkan bahwasanya mayoritasnya cerita Israiliyat juga tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kemudian yang kelima, tentang masalah tidak bolehnya bertanya tentang perkara agama kepada ahlu kita. Tidak boleh bertanya tentang perkara agama kepada ahlu kita. Yang terakhir, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mauqiful ulama min al-Israiliyat. Maksudnya adalah di sini amal. Bagaimana amalan para ulama terkait dengan kisah-kisah Israiliyat. Qala ikhtalafat mawaqiful ulama wal siyama al-mufassirun min hajr Israiliyat ala salasati anha. Berbeda pengamalan, sikap dan pengamalan dan amalan, sikap dan amalan para ulama, apalagi para mufassirun, terkait dengan kisah-kisah Israiliyat ada tiga. Yang pertama, faminhum man aktsara minha maqrunatan bi asanidiha. Di antara mereka ada yang menyebutkan cerita-cerita Israiliyat itu digandengkan, diiringi, dibarengi dengan menyebutkan sanadnya. Wara'a annahu bi dzikri asanidiha, dan beliau berpendapat dengan menyebutkan sanadnya kharaja min uhdatiha, maka dia telah keluar dari tanggung jawabnya. Artinya nih, cerita Israiliyat ini sanadnya, silakan kamu cari. Kamu bahas, kaji apakah ini sahih atau tidak. Ya, beliau sudah keluar dari tanggung jawab dengan menyebutkan sanad. Ini seperti perbuatan Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang saya sebutkan tadi. Harus benar-benar selektif. Jangan dia bawakan kisah Israiliyat dengan alasan ini kan ada dalam tafsir Tabari. Imam Tabari menyebutkan tafsirnya. Betul. Ada, tetapi Imam At-Tabari rahimahullah itu beliau menyerahkan kepada kita. Silakan kamu kaji. Ini benar apa tidak sanadnya? Iya. Beliau bukan sedang mentakrir ini Israiliyat yang bagus. Bukan sedang mentakrir ini cerita Israiliyat yang hak, bukan, tetapi hanya menyampaikan, membawakan, memaparkan adapun masalah bagus tidaknya, benar tidaknya, beliau sudah lepas tanggung jawab dan menyebutkan sanad. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi harus benar-benar jeli. Jangan sampai menukil satu cerita Israiliyat di tafsir Ibnu Katsir dengan alasan A dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata ada poin-poin yang sebetulnya yukhalif akidah ya Islamiyah. Yang kedua, wa minhum man aktsara minha wa jarradaha min al-asanid ghaliban. Di antara mereka ada yang banyak membawa Israiliyat dan dia mengosongkan dari sanad, tidak menyebut sanadnya. Seringnya ghalibnya tidak menyebut sanadnya. Fakana hatiba lail, maka dia adalah hatibul lail. Hatibul lail adalah pencari kayu bakar di malam hari. Hatibul lail itu dalam ilmu hadis itu tidak bagus. Hatibul lail itu adalah orang yang tidak bisa milih. Pencari kayu bakar di malam hari, mungkin yang dia pegang bisa jadi kayu, bisa jadi ular. Itu maksudnya. Bisa jadi kalau jengking dia pegang, bisa jadi benar-benar kayu. Hatibul lail. Ini bukan pujian. Justru iya, satu yang tidak terpuji. Qala misal Baghawi, seperti Al-Baghawi. Alladhi qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullah fi tafsir an tafsirihi innahu mukhtasarun min Tha'labi. Kitab tafsir itu adalah ringkasan dari Tha'labi. Lakinnahu sanahu al-hadith maudu'ah wal-ara mubtada'ah. Tapi Baghawi ya, menjaga kitabnya dari hadis-hadis maudu' dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Wa qala Tha'labi innahu hatibul lailin. Tha'labi itu adalah hatibul lail. Tadi hatibul lail itu pencari kayu bakar di malam hari. Yan kuruma wajah dengan kutub tafsir, dia nukil semua apa-apa yang ada di kitab tafsir min sahih wa dhaif wa maudhu, dia masukkan ya, seperti pencari kayu bakar malam hari, apa yang ada dia masukkan ke keranjangnya, enggak tahu apa yang dimasukkan. Nah, ini yang kedua. Dan tentunya ini harus lebih-lebih lagi. Seorang yang baca kitab seperti ini harus benar-benar lagi ya, dia harus mencari apakah benar ada, dia rujuk kepada kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah apa yang terkait dengan Israiliyat dalam kitab-kitab seperti ini. Jim yang ketiga adalah wa minhum man dzakara katsiran minha wa ta'aqqabal ba'dha mimma dzakarahu bi dha'if fa bidinkar. Di antara mereka juga ada yang menyebutkan banyak kisah Israiliyat tetapi mengkritisi sebagiannya. Ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, sebagiannya kata beliau, bukan semua tapi sebagiannya. Dikritisi dengan ini dhaif atau ini mungkar, diingkari. Misal Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini di antara kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebagian apa yang ada dalam Israiliyat dan beliau nukil tafsirnya dari tafsir Ibnu Jarir. Namun bedanya beliau menyaring Israiliyat yang ada dalam Ibnu Katsir dalam Ibnu Jarir dan bahkan mengomentari, mengkritisi sebagian yang ada dalam Israiliyat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau ingkari. Beliau komentari, beliau ingkari ini tidak benar. Tapi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau ingat ini ba'd sebagian. Sebagian lagi beliau tidak lakukan. Sehingga ini pun perlu kita nambah. Jangan sampai dengan alasan ini kan ada cerita Israiliyat dalam Tafsir Ibnu Katsir. Betul, tapi dilihat bagaimana apakah Ibnu Katsir iya mengomentari atau tidak. Kalau tidak ada, dibaca dulu, dilihat bagian penjelasan para ulama tentang cerita Israiliyat tersebut. Nah, kemudian dal yang terakhir adalah wa minhum man balagha fi raddiha. Bagian lagi ada yang berlebihan dalam menolaknya. Wa lam yadhkur minha syai'an. Iya. Dan tidak menjadikannya sedikit pun, tidak menyebutkan sedikit pun ya jannahu tafsiran al-Qur'an kama Muhammad Rasulullah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum.